Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-83 sampai 84 tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Qala Allahu azza wa jalla wa ayyuba, dan ingatlah Nabi Ayyub alaihissalam, idza nada rabbahu, ketika berdoa kepada Rabb-nya, anni massaniya burru, ya Allah, sungguh aku ditimpa penyakit yang sangat parah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sesembahan yang paling penyayang. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min burr, dan kami angkat penyakit yang menimpanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami beri dia keluarganya dan juga yang seperti mereka bersama mereka, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadhkur abdana wa rasulana ayyuba musannian mu'addima lahu rafi'an di qadrihi hina btalahu bibala'in syadidin fawajadahu sabira radiyan anhu wadhalika anna syaitana sallata ala jasadihi ibtilaan minallah wa imtihana fanafakha fi jasadihi fatakrahu kuruhan azimatan wa makatha muddatan tawilatan wastadda bihil bala'u wa mata ahluhu wa dhahaba maluhu Fanada rabbahu, Rabbi, anni massaniya burru wa anta arhamur rahimin. Fatawassala ila Allah bil ikhbar an hali nafsihi wa annahu balagha burra minhu kulla mablaghin wa bi rahmati rabbih al wasiatil 'amah fastajaba Allahu lahu wa qala urqud birjik hada mughtasalun baridun wa syarab faruqaba birjidih fakharajat mirqadatihi aynu ma'in baridah faqtasala minha wa syaribah fa'adhabawahuma bihi minal adah وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ أَيْ عَدَتْنَا عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَا لَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ بِأَنْ مَنَحَ اللَّهُ مَعَ الْعَافِيَةِ مِنَ الْآلِ وَالْمَالِ شَيْئًا كَثِيرًا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا بِهِ حَيْثُ صَبَرَ وَرَضِيَ فَأَثَابَهُ اللَّهُ ثَوَابًا عَاجِلًا qabla thawabil akhirah wa dhikra lil abidin ay ja'alnahu ibratan lil abidin alladhina yantafi'una bil ibari fa idza ra'aw ma asabahum lil bala thumma ma asabahu wa ba'da zawalihi wa nadharu sabab wajaduhu sabra ولهذا أثنى الله عليه به في قوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فجعلوه أسوة وقدوة عندنا عندما يصيبهم الضر maka ingatlah tentang hamba kami dan Rasul kami yang bernama Ayyub dengan memujinya, mengagungkannya, meninggikan kedudukannya. Ketika itu Allah Ta'ala memberi ujian yang sangat berat kepadanya. Nabi Ayyub kemudian didapati sabar dan ridho menghadapinya. Ujian itu karena syaitan menguasai jasad Nabi Ayyub sebagai ujian dan cobaan dari Allah. Syaitan meniup-niup jasadnya Ayyub sehingga keluarlah bisul-bisul pernanah yang besar-besar dari tubuhnya. Nabi Ayyub menderita penyakit itu dalam waktu yang sangat lama. Dan semakin berat penderitaannya dengan meninggalnya keluarganya. Dengan hilangnya seluruh hartanya. Maka Nabi Ayyub berdoa kepada Rabbnya. Ya Allah Rabbku. Sungguh aku telah ditimpa penyakit yang sangat parah. Dan engkau adalah sesembahan yang paling penyayang. Nabi Ayyub bertawassul kepada Allah. Dengan mengungkapkan keadaan dirinya bahwa beliau telah mendapatkan sakit yang sangat parah dan bertawassul dengan rahmat Allah Rabbnya yang luas yang menyeluruh. maka Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub, injaklah dengan kakimu tanah yang di dekatmu, maka akan muncul air yang bisa dipakai mandi, yang dingin dan bisa dipakai untuk minum. Maka Nabi Ayub pun menendang-nendang dengan kakinya, maka keluarlah dengan tendangannya tadi mata air yang sangat dingin. Nabi Ayub pun meminum air itu, memandi dari air itu dan meminumnya. Maka Allah pun menghilangkan penyakit yang diteritanya. Dan kami kemudian mendatangkan kembali keluarganya, yakni menghidupkan kembali keluarganya dan mengembalikan lagi hartanya. Dan juga diberi keluarga yang seperti itu bersama mereka. Allah Ta'ala memberi karunia Nabi Ayub kesehatan dan kesejahteraan dengan tambahan keluarga, harta, dan masih banyak yang lain. Itu semua adalah rahmat dari sisi kami untuk Nabi Ayub, karena beliau sabar dan ridho, maka Allah Ta'ala memberi balasan untuk Nabi Ayub, balasan di dunia sebelum nanti balasan di akhirat. Dan itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang beribadah, yakni kami jadikan kisah Nabi Ayub sebagai pelajaran untuk orang-orang yang rajin beribadah. Merekalah yang bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran itu. Ketika mereka melihat musibah yang menimpa Nabi Ayub, kemudian Allah membalas Nabi Ayub dengan menghilangkan penyakitnya, mereka juga bisa melihat usaha yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Mereka mendapati Nabi Ayub sebagai orang yang sabar. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala secara khusus memuji Nabi Ayub dalam firman-Nya. Sungguh kami dapati Nabi Ayub orang yang sangat sabar. Beliau adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Nabi Ayub adalah orang yang selalu kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menjadikan Nabi Ayub sebagai suri tauladan ketika mereka ditimpa kesulitan atau penyakit. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Taib. Sebelum kita mengupas beberapa faedah yang terkandung dalam ayat-ayat tadi, maka di sini perlu saya sampaikan kisah singkat tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nah, diceritakan oleh Al-Hasan rahimahullah bahwa iblis la'anahullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, ya Rabbi, sallitni ala jasadih. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk menguasai jasadnya Nabi Ayub. Fa'in asabahu dur fihi ato'ani wa asoka. Aku yakin, kalau Nabi Ayub ini terserang penyakit parah, maka dia akan taat kepadaku dan durhaka kepadamu, ya Allah. Nah, maka Allah pun mempersilakan iblis untuk melakukan apa yang ia mau terhadap Nabi Ayyub sebagai bentuk ujian dan cobaan untuk Nabi Ayyub, untuk meninggikan derajat beliau, untuk mengetahui kualitas keimanan dan kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Maka iblis pun menguasai jasadnya Nabi Ayyub. Tasallato ala jasadih. Fa'atahu fanafakhu fihi nafkhatan. Naam. Maka iblis pun mendatangi Nabi Ayyub, kemudian meniup tubuh Nabi Ayyub sekali tiupan. Miladun qarni ila qadami. Dari tanduknya, yakni ujung kepala, sampai ujung kakinya. Nah, fa'asobahul bala, ba'dal bala. Maka seketika itu Nabi Ayyub menderita penyakit demi penyakit, komplikasi. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, keluarlah bisul-bisul pernanah dari seluruh tubuh Nabi Ayyub. Nah, yang sangat busuk baunya, sehingga beliau dijauhi oleh semua orang. Nah, kecuali istrinya. Hatta humila fawudi ala mazbalah kunnasa li Bani Israel. Karena baunya sangat busuk, tidak bisa apa-apa. Akhirnya Nabi Ayyub itu digotong oleh orang-orang, diletakkan di tempat pembuangan sampah Bani Israel. Karena baunya menyengat, mengganggu sekitar, ya. Nah, falam yabqa lahu malun wala walad wala shadiq wala ahad yaqrabu ghairu zawjati. Tambah lagi harta Nabi Ayyub yang banyak itu dibikin ludes oleh iblis, ya, semua anaknya mati, meninggal. Teman-teman Nabi Ayyub semua menjauh, tidak ada satupun yang mau mendekati Nabi Ayyub kecuali istrinya. Sobarat ma'ahu bisidkin wa kanat ta'tihi bito'an. Istrinya sabar, setia mendampingi Nabi Ayyub dengan tulus, dengan jujur, membawakan makanan untuk Nabi Ayyub. Wa tahmadu wa ma'ahu idha hamida. Istrinya bertahmid kepada Allah ketika Nabi Ayyub bertahmid. Wa Ayyub ala dhalik ala yaftu an dhikrillah wa tahmid wa sana ala Allah wa sabri ala mabtalahu wa. Dalam keadaan seperti itu, sakit parah, tidak bisa apa-apa dalam waktu yang sangat lama. Maka sabudatan tawilatan, ya, tubuhnya busuk. Nabi Ayyub tetap berzikir kepada Allah, membaca tahmid, memuji-muji Allah, dan sabar menghadapi ujian dari Allah. Nah, taib. Berkata Yazid ibnu Maisarah, lama btalallahu Ayyub alaihissalam bidhabil ahli wal mal wal walad. Qala, ketika Allah Ta'ala memuji Nabi Ayyub alaihi salam dengan meninggalnya keluarganya, itu anak-anaknya meninggal semua, dan ludesnya harta benda beliau, Nabi Ayyub berdoa, Ahmaduka Rabbal Arbab Alladhi Ahsanta Ilayya A'taitanil mal wal walad falam yabqa min qalbi su'batan illa qad dakhalahu dhalik wa hatta dhalika kullahu minni wa faraqta qalbi falaysa yahudu baini wa bainaka syai' lau ya'lamu aduwi iblis billadhi sonakta hasadani. Nabi Ayub berdoa, Ya Allah, aku memujimu, Rabb makhluk yang ada. Engkau telah berbuat baik kepadaku, Ya Allah. Engkau memberiku harta yang banyak, anak yang banyak, sampai tidak ada bagian dari hatiku kecuali harta dan anakku masuk ke dalam hatiku semua. Lalu engkau mengambil itu semua dariku. Engkau kosongkan hatiku dari harta dan anak-anak. Maka saat ini tidak ada yang bisa menghalangiku dan menghalangimu. Tidak ada yang bisa menghalangi aku dan engkau. Ya. Seandainya musuhku iblis tahu apa yang engkau perbuat terhadapku, pasti akan semakin hasad kepadaku. Masya Allah. Harta dan anak-anak yang asalnya memenuhi hati Nabi Ayyub, kemudian dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati Nabi Ayyub kosong dari memikirkan harta dan anak-anak, hanya tersisa ruang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenikmatan yang besar. Seandainya iblis tahu, pasti akan semakin hasad kepada Nabi Ayyub. Nah, maka ketika Nabi Ayyub menghadapi ujian yang sangat berat itu dengan penuh kesabaran, ridha, tidak berkeluh kesah. Bahkan Nabi Ayyub kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya dengan doa yang sangat indah. Kata para ulama, doa yang dibaca oleh Nabi Ayyub ini adalah puncak-puncak pengharapan seorang hamba kepada Allah tanpa keluh kesah. Ya. Nah. Benar-benar curhat total hanya kepada Allah. Pasrah dengan semua yang Allah tetapkan tanpa mengeluh. Menunjukkan kesabaran dan keridhaan yang sangat tinggi. Nabi Ayyub pun berdoa. Naam. Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Singkat, padat, tapi sangat menyentuh. Ya Allah, aku telah menderita penyakit yang sangat parah. Ini curhatnya kepada Allah, ya. Tidak ada keluhan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sesembahan yang paling penyayang kepada hambanya. Nabi Ayyub bertawassul dalam doanya dengan mengungkapkan keadaan dirinya dan bertawassul dengan mengungkapkan sifat rahmah yang Allah miliki. Maka dengan ini doa Nabi Ayub mustajab, ya. Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doa yang dibaca Nabi Ayub. Fakasafna ma bihi min dur, dan kami angkat penyakit yang dia derita. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum, dan kami kembalikan hidup keluarganya yang mati-mati itu hidup lagi. Nah, harta-hartanya yang ludes kembali lagi. Wa mithlahu ma'ahum, ditambah dengan munculnya keluarga-keluarga baru, harta-harta baru untuk Nabi Ayub. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat untuk orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian gagal total, ya, upaya iblis untuk menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub ketika berdoa, kemudian dikabulkan doanya, Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menendang-nendang tanah yang ada di dekat kakinya. Tendang. Memancarlah mata air yang sangat jernih, yang sangat dingin. Maka Nabi Ayub pun mandi dengan air itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dan meminum air itu, terangkatlah penyakit beliau sembuh total. Ya. Nah, walhamdulillah, ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi karena sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma 'afawahu Ayyub amtar 'alaihi jaradan min dhahab." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan Nabi Ayyub dari penyakitnya, maka Allah hujani Nabi Ayyub dengan belalang-belalang dari emas. Faja'ala ya'khudhu minhu biyadi wa ij'alu fi thawbi. Maka Nabi Ayyub mengambili belalang-belalang emas itu dengan tangannya, ditampung di bajunya. Faqilalahu ya Ayyub, ama tashba? Maka dikatakan kepada Nabi Ayyub, apa kamu sudah puas? Qala ya Rabb, wa ma yashba'u bi rahmatik. Nabi Ayyub pun berkata, ya Allah, Rabbku, siapa yang puas dengan rahmatmu? Ya enggak akan puas-puas, ya. Sangat butuh rahmat. Mau diambil semua. Terpuas belum? Belum. Wa may yashba bi rahmatika. Siapa yang bisa merasa puas dengan rahmatmu? Ya, enggak puas-puas, ya. Naam. Rahmat ambil. Naam. Pantesan kaya raya lagi, yung belalang emas. Tahu belalang ya? Itu berwujud emas atau emas berwujud belalang. Berapa gram itu? Wah, masya Allah ya anak. Nah itu dihujani, itu banyak ya. Nah, dihampiri semua. Nah, sampai puas. Nah, disuruh berhenti untuk ngambiri, enggak berhenti-berhenti, diambil lagi sampai puas, ya. Naam. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum. Kata Imam Mujahid rahimahullah, kila lahu. Dikatakan kepada Nabi Ayyub, in syi'ta ahyainahum lak, wa in syi'ta kanu laka fil akhirah, wa tu'ti mithlahu fid dunya. Wahai Ayyub, kalau kamu mau, keluargamu yang sudah mati, kami hidupkan lagi untukmu. Kalau kamu mau, biarkan mereka mati. Nanti bertemu denganmu di akhirat. Tapi kamu akan kami ganti dengan keluarga yang baru. Seperti mereka di dunia. Fakhtar ayyakunu fil akhirah wa mislahu fid dunia. Maka Nabi Ayyub pun memilih agar yang sudah mati, biarlah mati. Nanti ketemunya di akhirat. Tapi minta keluarga yang baru seperti mereka. Nah, ya. Yang dimaksud wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Ya. Nah, tapi ada yang kemudian menafsirkan bahwa Nabi Ayyub ingin mereka hidup kembali dan dihidupkan. Ditambah lagi keturunan-keturunan yang baru. Ya. Demikian pula hartanya tadi kembali. Naam. Taib. Rahmatan min inda min indina wa dzikra lil abidin. Itu semua adalah rahmat dari sisi kami dan peringatan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Nah, qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Berkata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, ayyuma mu'min asabahu bala fadakara ma asaba ayyub falyakul qad asaba man huwa khair minha nabiyan minal anbiya. Barang siapa seorang mukmin yang ditimpa ujian berat, maka hendaklah dia mengingat ujian berat yang menimpa Nabi Ayyub dan katakan, ya Allah, telah menimpa orang yang lebih baik daripada kami penderitaan ini, yakni salah seorang dari nabimu, Nabi Ayyub alaihissalam. Itu adalah sebagai bentuk mengambil ibrah kesabaran Nabi Ayyub ketika mendapat apa ini? Musibah. Jadi kalau dapat musibah yang berat, sakit parah, keluarganya meninggal semua, hartanya ludes semua, teman-temannya menjauh semua, berat gak? Berat. Ingatlah musibah yang menimpa Nabi Ayyub, ya. Katakan, ya Allah, masih ada yang lebih berat dari musibah kami, yakni musibah yang menimpa salah satu nabimu, Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Anni massaniya burru wa anta arhamur rahimin. Nah, gitu. Nah, baik, fiha fawaid. Kita lanjutkan setelah adzan isya. Nah, barakallahu. Tafadhal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Al-Faidatul Ula. Annallaha Azza wa Jalla ibtala Ayyub alaihi salam fi jasadihi وبذهاب الأهل والمال والولد فهو الله عز وجل telah memberi ujian kepada Nabi Ayyub alaihi salam pada jasadnya, yakni sakit di sekujur tubuhnya. Dan dengan meninggalnya istri, hilangnya harta, dan meninggalnya anak-anaknya. Jadi istrinya Nabi Ayub lebih dari satu, ya. Meninggal semua, tinggal satu. InsyaAllah. Ini adalah ujian yang paling berat bagi seorang hamba. Diuji sakit sekujur tubuhnya dalam waktu yang lama, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ludes juga harta bendanya. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayub. Al-faidatu ats-tsaniyah. Anna Ayyuba alaihi salam. Sabara. Warbiya biqada'illahi wa qadari. Bahwa Nabi Ayub alaihi salam sabar dan ridha terhadap qada dan qadar yang Allah tetapkan. Al-faidatu ats-tsalitsah. Anna Ayyuba alaihi salam ala dhalikal bala la yaftur an dhikrillahi wattahmidi wassana'i ala Allah. Anna Ayyuba alaihi salam ala dhalikal bala la yaftur an dhikrillahi wattahmid wassana'i ala Allah. Bahwa Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi musibah itu tidak pernah lemah atau malas, tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dicontoh ya. Biasanya kalau orang itu dikasih musibah putus asa ya. Nah, malas galak-galanya ya. Nah, Nabi Ayub semakin kencang berzikir kepada Allah, bertahmid, memuji Allah dalam menghadapi musibah tadi. Al-faidatu Ar-Rabi'ah. Anna Ayyuba alaihissalam tawassala ilallahi bil ikhbar an hali nafsihi wa bi rahmati rabbihi alwasi'ati faqala anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Bahwa Nabi Ayyub alaihi salam beliau bertawassul kepada Allah dengan mengungkapkan keadaan dirinya dan bertawassul dengan mengungkapkan sifat rahmah yang luas dari Rabb-nya. Nah, beliau berdoa, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit yang parah, penderitaan yang parah, dan engkau adalah sesembahan yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, itulah yang harus dicontoh ketika kita menghadapi musibah yang berat, bertawassul dengan mengungkapkan semua penderitaan yang kita alami kepada Allah, bukan kepada makhluk, ya. Kemudian sebutlah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Naam. Anta arhamur rahimin, begitu. Termasuk sebab terbesar mustajabnya doa. Taib al-fa'idah tu al-khamisah. Anna Allah azza wa jalla istajaba li Ayyub alaihi salam فأذهب الله ما به من الأذى وردد عليه أهله وماله فَأَثَابَهُ اللَّهُ ثَوَابًا عَاجِلًا قَبْلَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ. Bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya Nabi Ayyub alaihissalam, maka Allah angkat penyakit yang diterita oleh Nabi Ayyub. Allah kembalikan kepada Nabi Ayyub keluarganya dan hartanya. Allah memberi balasan Nabi Ayyub, balasan dunia, sebelum nanti dibalas lagi dengan balasan akhirat. Nah, Al-Fa'idatu As-Sadisa. Qala Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi rahimahullah. Ayyuma mu'minin asabahu bala'an asabahu bala'un ayyuma mu'minin asabahu bala'un fadhakkir ma asaba ayyub. Falyakul qad asaba man huwa khairun minna nabiyyan minal anbiya. Falyakul qad asaba man huwa khairun minna nabiyyan minal anbiya. Berkata Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurabi rahimahullah, setiap mukmin yang ditimpa musibah berat, maka hendaklah dia mengingat musibah berat yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Hendaklah dia berkata, musibah ini telah menimpa orang yang lebih baik daripada kami, yakni salah seorang dari Nabi, Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, al-faidatu as-sabi'ah anna Allah azza wa jalla ja'ala Ayyub alaihi salam uswatan wa qudwatan fis sabri lil 'abidin. Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Ayyub alaihissalam sebagai suri tauladan yang baik dalam bab kesabaran bagi orang-orang yang apa ini? Rajin beribadah. Nah, jadi ujian yang menimpa Nabi Ayyub begitu berat. Ujian yang menimpa kita enggak ada apa-apanya, ya. Nah, baik, ya, orang tua saya meninggal Ustaz, ya, tapi bertahap satu-satu, ya. Nah, istri saya juga meninggal, ya, ya bertahap, ya, nggak semuanya langsung, ya. Bahkan kamu bisa nikah lagi, ya. Anak saya juga ada yang meninggal, ya, kan nggak semuanya langsung habis, sedikit-sedikit habisnya, bahkan tidak habis-habis, ya, cuma satu saja, ya. Nah, harta saya cukup ludes, tidak semua kan, masih ada rumah, tanah, dan aset lainnya yang ludes cuma uangnya, ya, kecopet. Saya juga sakit, nih, tapi kan yang sakit paling cuma gigimu saja, Paling matamu saja. Paling cuma kakimu saja. Nabi Ayub dari ujung rambut sampai ujung kakinya sakit semua. Lama lagi. Nah itu. Lamanya itu belasan tahun. Menurut penjelasan para ulama tafsir. Tapi beda-beda. Oleh sebab itulah. Syekh As-Sa'di rahmatullah dalam tafsirnya enggak menyebutkan secara jelas berapa tahunnya. Tapi disebutkan dengan muddah tawilah. Dalam masa yang lama. Nah. Kita paling cuma 3 hari sakit ya. Upnam 3 hari keluar ya kan. Kadang sebulan ya. Nah, sembuh. Kadang setahun, cuma setahun. Sembuh ya. Kadang lebih dari setahun terus mati. Kalau sudah tidak sakit lagi ya. Nah, Nabi Ayub sakitnya udah rambut ujung kaki. Kita kalau sakit banyak yang merawat, teman-teman yang merawat, keluarganya merawat ya. Nah, Nabi Ayub sampai diletakkan di tempat pembuangan sampah. Bani Israel. Dijauhi sama teman-temannya. Nah. Tapi Nabi Ayub tetap berzikir kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah. Bahkan ada orang Yahudi. Ya, dari Bani Israel. Yang lewat. Ngecek, ini gak mungkin mengalami penderitaan dan musibah yang berat ini kecuali dia banyak dosanya. Gitu. Dosamu banyak, gitu. Makanya diuji dengan ujian yang berat. Istrimu mati, anakmu mati, hartamu ludes, kamu penyakitan. Nah, dosamu banyak. Nabi dikitukan ya, nah. Ada Nabi Ayub yang terkenal ahli ibadah, ya. Nah, ini murni ujian. Nah, untuk meningkatkan dan mengangkat derajat beliau. Anni masaniya bur wa anta arhamur rahimin, ya. Sudah sakit jasadnya, disakiti hatinya dengan ungkapan seperti itu, ya. Nah, maka tiada tempat yang dituju untuk mengadu. Kecuali Allah Azza wa Jal. Anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Nah, terus sebabnya ada sebagian salaf yang mengatakan para siapa yang ketika sakit membaca doa anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin pasti akan sembuh bidillah ya. Kalau memang masih hidup. Kalau sudah waktunya mati ya sembuhnya dengan cara mati tadi. Nah, ya. Tayyibarakofikum. Nah, ini ada yang tanya, Ustaz kitab apa tadi? Tentang kisah Nabi Ayub. Nah, tafsir ya. Kalau tahu tafsir-tafsir yang ada, ya banyak kisahnya ya. Tapi yang saya baca tadi, kitab Taufiqur Rahman ya. Fi Durusil Quran. Nah, taip. Nah, wallahu ta'ala. Alam bersuap, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.